45. Nah. Agak sini mas, sini sama saya dekat. Dekat sini cek ato-ato. Ceritane wayang Jawi heng prajangan nukati raja rahuan rojo arane gawe keke nyolong sinto Anoman janjo tumandang ngalang kowe sedi awu Bokong Bokong, iki wis tak kurokno sik bokang bokong ae. Kok kegeden gak enak? Enak gak mas bokong gede ku mas? Enak, enak. Enak gak? Bagaimana nyaman gak? Nyaman, alhamdulillah. Bokong gede. Alhamdulillah. Nyaman dah ya. Bonorojo ngawe nyolong diem aja sih. Mau joget sama mbak. Sini sama saya dekat. Dekat sini cek ato-ato. Ceritane wayang Jawi. Terima kasih. Heng prajangan dekat raja. Rahwana raja arane gawe keke nyolong sinto Anoman janjo tumanda ngaleng kowe sedi awu. Bokong. Bokong, iki wis tak kurokno sik bokang bokong ae. Engkok kegeden gak enak. Enak enggak Mas bokong gede iki Mas? Enak, enak. Enak enggak? Bagaimana, nyaman enggak? Nyaman, alhamdulillah. Bokong gede. Alhamdulillah. Nyaman dah ya. Yeah. Terima kasih. Salaman dulu dong.